tepi sungai, di tepi sungai, suatu kebun yang indah, riuh dan ramai. Itu suara air mendesir-desir, mendesir-desir, larilah pintunya air terjun mengalir. Di sana tempat beristirahat, melepaskan lekatnya di bukan hatinya. Sepanjang lembah sungai teratur rapi, sungguhlah indah dan permai di Tito Nadi. Sungguhlah indah dan permai.